hatiku gembira, riang tak terkira mendengar berita kabar yang bahagia. Ayahku kan tiba datang dari India membawa boneka yang indah jelita. Oh sayang, kini ku dapat boneka baru untuk hadiah ulang tahunku. Boneka cantik aku mimpi-mimpi jadi idaman sepanjang hari. Boneka yang indah pandai main mata, hatiku gembira yang tak terkira. Ku ayun ku buai ku dendangkan saya, hiburlah hati dulu permataku sayang. Oh sayang, boneka cantik dari India boleh dilirik tak boleh dibalas. Boneka saya berbaju biru boleh dipandang tak boleh diganggu.